Berusaha yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Berusaha yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Aku cari rezeki namun banyak yang cari perkara. Aku selalu mengalah walau aku tak salah. Tak tahu undang-undang tapi undang amarah, dengan selalu mengatakan bahwa ku salah arah. Seharusnya aku sewa pengacara, karena ku lihat hidup banyak tuntutan. Ku atur setiap langkah ke depan, bukan binaragawan tapi ku pikul tiap beban. Kadang buat kesalahan tak disengaja, tapi kau bilang iseng aja karena iseng aja. Lalu kabar menyebar bagai virus penyakit, tak sedang telan obat tapi mulut mereka semua pahit. Ada lebih banyak rumor daripada infotainment, dan tebak mereka dengar dari mana info teman. Mereka senyum bila orang lain rasa malu, semua mata terpaku saat kalian bertukar. Yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Berusaha yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Dunia ini memang tak adil, selalu anggap remeh orang kecil. Dulu terlihat mustahil, semua orang bilang ku takkan berhasil. Aku banyak bersusah sebelum bersulang, usahaku tak diriwan tapi berulang-ulang. Saat tanam bibit tak ada yang berani, sekarang buahkan hasil mereka mau ikut bertani. Seiring idola palsu bermunculan, overexpose diidolakan dan karbitan. Tak pakai proses panjang, mereka itu instan, bukan pahlawan kebenaran, mereka pahlawan kebetulan. Bosku selalu jalan malam sampai pagi, tak butuh halte karena ku takkan berhenti. Tak bisa lihat orang sukses mereka iri, bukan mau disenayan tapi banyak yang sensi. Berusaha yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Berusaha yang pertama, fokus yang kedua, berdoa yang ketiga, disiplin yang keempat, restu ibu yang kelima, mau belajar yang keenam, dan kau akan bahagia di dunia. Yes, bila mau sukses coba minta doa pada ibumu, yakin insya Allah kau akan sukses. Yeah, Crystal Oprah, Young Lex, 01, yeah, we're signing out.